Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Salah satu dari ibadah besar dalam Islam yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan ialah ibadah dalam bentuk dakwah ilallah. Mengajak orang lain kembali kepada Allah. Mengajak orang lain kembali kepada bimbingan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaf. Mengajak orang lain untuk kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan, yang dikerjakan. Mengajak orang lain kepada perkara-perkara kejelekan-kejelekan yang ditinggalkan. Ini merupakan ibadah yang begitu besar dalam Islam. Dilakukan oleh orang-orang besar semacam para anbiya wal mursalin. Dilanjutkan oleh orang-orang mulia semacam salafun salihin, para sahabah, para tabi'in dan ba'd tabi'in. Sampai hari kiamat nanti, yang melakukannya adalah orang-orang besar, baik para nabi, para rasul, para sahabah, para tabi'in dan ba'd tabi'in, atau Asba'ul Anbiya wal Mursalin, para pengikut Nabi dan Rasul dari orang-orang mulia sepanjang zaman, sepanjang masa. Ikhwanabdina Azzaikumullah, dakwah dinyatakan sebagai ibadah besar yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, dakwatun makbulah. Apabila dalam menjalankan dakwah tadi, pelakunya, sang da'i, memperhatikan bimbingan-bimbingan Islam tentangnya. Dakwahnya terbimbing. Dibimbing oleh Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaf. Terbimbing terkait dengan uslub dakwahnya. Tariqah-tariqah dakwahnya. Terbimbing terkait dengan sarana-sarana dan prasarana dakwahnya. Terbimbing terkait dengan tujuan-tujuan dakwahnya. Semua terbimbing dengan bimbingan yang hak. Bila demikian, maka dakwah tadi dikatakan sebagai amal besar, diterima oleh Allah Azza wa Jal sebagai amal besar. Namun apabila tidak disertai dengan bimbingan-bimbingan yang syar'i, maka dakwah yang sejatinya sebagai amal yang besar berubah menjadi sebuah amalan yang mengandung kemungkaran besar. Kemungkaran besar. Sebab ia menjadi korban banyak pihak dari kalangan kaum muslimin. Sehingga dakwahnya harus syar'i. Ikhwanan fillah jazakumullah, di antara bimbingan syariat terkait dengan amalan dakwah kepada Allah, bimbingan ini bisa kita katakan sebuah bimbingan yang disepakati oleh semua pihak. Bimbingan yang sangat mulia, diakui kemuliaannya oleh semua pihak. Bahkan diaku-aku kemuliaan tadi oleh masing-masing pihak. Yakni berdakwah dengan cara yang hikmah. Berdakwah bil hikmah, dakwah bil hikmah. Ini merupakan prinsip besar dalam Islam terkait dengan dakwah. Fenomena yang kita lihat dalam pergerakan dakwah di seluruh dunia, hampir semua pihak mengklaim memiliki hikmah dalam cara dakwah. Sehingga hikmah dalam dakwah itu seperti mutiara yang indah, berlian yang sangat indah, dikagumi semua kalangan, dikagumi semua pihak. Sehingga masing-masing berebut untuk mendapatkannya, berebut untuk bersifat dengannya. Sehingga banyak kalangan, banyak pihak, barakallahu fikum, ketika menjalankan amalan dakwah ilallah, merasa dakwahnya yang hikmah, merasa dakwah dia yang paling bijak, yang paling arif. Barakallahu fikum. Ikhwanum dina azzakumullah, maka di sini penting untuk dijelaskan kembali terkait dengan pandangan syariat. Keterangan-keterangan para ulama tentang makna hikmah dalam perkara dakwah. Supaya kita memiliki sebuah mi'yar, tolak ukur, barometer. Hikmah yang bilhaq ataukah hikmah yang mudda'a biha. Apakah ini merupakan hikmah yang sebenarnya ataukah hanya hikmah yang diaku-aku saja? Terkait dengan babul hikmah dalam dakwah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk berdakwah dengan hikmah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang artinya, ud'u, hendaklah engkau berdakwah wahai Nabi alaihi salatu wassalam ke jalan Tuhanmu. Hendaklah engkau mengajak orang lain, menyuruh orang lain kembali ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara mau'idhah hasanah, dan berjidallah, berdebatlah engkau dengan mereka dengan cara yang terbaik. Hikmah di nomor satukan. Hikmah, mau'idhah hasanah, jidal. Dengan cara yang baik. Ini pokok ayat yang menjelaskan tentang masalah hikmah dalam perkara dakwah. Perintah Allah kepada Rasulnya, sekaligus perintah kepada umatnya. Dakwah itu harus bil hikmah. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah menegaskan bahwasanya seseorang yang bisa memiliki hikmah, maka dia berarti mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-269, Allah mengatakan, yu'til hikmata man yasha. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hikmah ini kepada hamba yang Allah kehendaki. Berarti tidak semuanya dapat hikmah. Tidak semua da'i hakim yang punya hikmah. Allah mengatakan, dan barang siapa yang diberi anugerah hikmah oleh Allah Azza wa Jal, فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, maka sungguh dia telah diberi anugerah khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Itu menunjukkan yang namanya hikmah dalam cara dakwah merupakan kebaikan. Kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Hikmah dalam dakwah akan menghasilkan efek yang sangat positif. Hikmah dalam cara dakwah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jal. Kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Makanya ini barang yang betul-betul berharga. Terkait dengan ayat-ayat di atas, barakallahu fikum dan semisal, ada penjelasan dari kalangan salaf, yang dari sana, barakallahu fikum, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan syar'i. Apa yang dimaksud dengan hikmah di sini? Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, beliau menjelaskan yang dimaksudkan dengan hikmah dalam ayat di atas ialah al-isabatu fil qaul, benar ucapannya. Isabah itu shawab, ya, mendapatkan kebenaran, meraih kebenaran dalam berucap. Ucapannya benar, dakwahnya benar, yang disampaikan benar. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah al-kitab wal fahm. Al-kitab yakni Al-Qur'an, wal fahm dan pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an. Ada lagi yang mengatakan al-hikmah as-sunnah. Hikmah adalah sunnah. Ada lagi yang mengatakan al-hikmah al-aql. Akal yang sehat. Sehingga penafsiran-penafsiran yang datang dari salafun as-salih ini barakallahu fikum, ketika disatukan, dikumpulkan, maka bisa kita maknakan yang namanya hikmah dalam ayat-ayat di atas ialah isabatul haqqi qawlan wa halan wa dhalika bi muwafaqatihi al-kitab wa sunnah wal fahm as-sahih. Selalu benar isabah, menepati kebenaran dalam berucap, dalam berbuat, dalam semua ucapan-ucapan dia, dalam semua keadaan-keadaan dia menepati kebenaran, yaitu dengan cara dia menyepakati sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan pemahaman yang sahih, akal yang sehat. Pemahaman yang sahih, pemahaman salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Hadhihi al-hikmah. Itulah yang namanya al-hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu menerangkan tentang hikmah dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan ammal hikmatu fil Qur'ani fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal 'amalu bih. Adapun hikmah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka maknanya ialah mengenali kebenaran, mengetahui, mengilmui kebenaran, menyampaikan, mengucapkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Diilmui, disampaikan, diucapkan, diamalkan. Sehingga semua ilmu Anda, semua perbuatan Anda, semua ucapan-ucapan Anda, semua kondisi Anda sesuai dengan al-haq. Sesuai dengan al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka ketika disebutkan hikmah dalam dakwah, hikmah dalam dakwah berarti dakwah Anda di atas al-haq. Dakwah Anda dibangun di atas al-ilmu bil-haq. mengetahui, mempelajari kebenaran, menyampaikan kebenaran, mengamalkan kebenaran. Maka semua gerakan dakwah kalian, aktivitas dakwah kalian, itu di atas kebenaran. Tata cara dakwahnya hak. Uslub-uslub dakwahnya hak. Tujuan-tujuan dakwahnya hak. Sarana, prasarananya hak. Muatan-muatan isinya hak. Semuanya adalah hak, perkara yang benar. Ketika Anda dakwah bil maqal, berdakwah dengan cara lisan, berceramah, itu semuanya di atas kebenaran. Ketika Anda berdakwah dengan cara hal, dengan cara perbuatan, dakwah dengan akhlak, dengan perangai, harus dengan kebenaran. Semuanya bil haq wa alal haq, dengan al haq di atas al haq. Maka baru dikatakan dakwah Anda itu hikmah. Paham? Dakwah kamu hikmah. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama yang lain di kalangan ulama sekarang ini, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, dalam risalah beliau yang berjudul Fadlu Da'wati Ilallah wa Akhlaqu Ahliha, ketika berbicara masalah hikmah, sang da'i harus hakim, harus punya hikmah dalam cara dakwahnya. Beliau menjelaskan, wal muradu biha al-adillatul mu'tabarah al-wadihah al-kashifah ad-dahidah lil-batil. Yang dimaksudkan dengan hikmah adalah dalil-dalil yang mu'tabar. Dalil yang mu'tabar itu Alkitab dan Sunnah. Dalil-dalil yang mu'tabar, yang jelas, gamblang, yang membongkar kebatilan, yang membongkar, yang mematahkan perkara yang batil. Itu hikmah. Assalamualaikum. Beliau juga mengatakan wahiyal maqalul wadih al-musibu lil haqq minal ayati wal ahadith. Yang namanya hikmah adalah al-maqalul wadih, ucapan-ucapan yang jelas, yang gamblang, yang menepati kebenaran, baik berupa ayat ataupun berupa hadis. Maka termasuk hikmah dalam perkara dakwah, ketika Anda berdakwah menyampaikan sesuatu, itu disertai dengan dalil, ayat, hadis. Ayat yang Anda sampaikan jelas maknanya. Hadis yang kamu sampaikan jelas makna dan penjabarannya. Di antara hikmah dalam perkara dakwah, kata beliau, keterangan-keterangan tadi, ayat, hadis yang kamu bawakan, di samping menerangkan kebenaran, juga membongkar kebatilan, mematahkan kebatilan. Al-kashifah ad-dahidah lil batil. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwanatina azakumullah, disimpulkan oleh para ulama kita, yang namanya hikmah ini sebuah manhajun kamil syamil. Hikmah dalam perkara dakwah itu sebuah manhaj, metodologi berdakwah yang sempurna, yang mencakup segala sesuatu yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam, yang dibimbingkan dalam syariat. Itu hikmah namanya. Sehingga ada kalanya dengan cara mu'idhah hasanah, ada kalanya dengan jidal, perdebatan dengan cara yang hak, ada kalanya lemah lembut, rifqun walin, ada kalanya syiddah wal ghilbah, ada kalanya tegas, sesuai dengan makomnya masing-masing, seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang dibimbingkan dalam syariat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menyimpulkan makna hikmah yang dimaksud. Beliau menyatakan barakallahu fikum, fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi, tentunya wifqa syara'. Kalau begitu kata beliau, yang namanya hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi, melakukan segala sesuatu yang semestinya. Mengerjakan, melakukan segala sesuatu yang semestinya dikerjakan dalam perkara dakwah ini. Alal wajhil ladzi yanbaghi, di atas sisi yang semestinya, yakni dengan bimbingan syariat. Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang semestinya, pada waktu yang tepat. Jadi perbuatan kita, aktivitas kita dalam perkara dakwah itu yang bagi, yang sebenarnya, yang seharusnya kita kerjakan dengan sisi-sisi yang semestinya, yakni dengan bimbingan-bimbingan syariat. Waktunya pun tepat. Momennya pas. Sikonnya tepat. Itu yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Intinya khonamti na'azakumullah, semua kembali kepada apa ya kan? Semua kembali kepada syariat. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sahwa Al-Islamiyah Dawabit atau Jihad, ketika berbicara masalah hikmah, pentingnya hikmah dalam perkara dakwah untuk menuju kebangkitan Islam, beliau memberikan nasihat kepada para dai. Kata beliau, fayasta'milu al-asalib al-munasibata lil-hali wal-maqam. Maka sang dai, dia menggunakan uslub, menggunakan cara-cara dakwah yang sesuai dengan keadaan dan maqamnya. Ingat, dengan bimbingan syariat. Belum menguraikan. Falaisan nasu sawa'an fil fahmi wal ilmi. Yang namanya orang, yang namanya masyarakat, tidak sama pemahaman dan ilmunya. Walaisu sawa'an fi layyinil janib wa ghilbih. Mereka juga tidak sama terkait dengan kelembutannya dan kekasarannya. Ada yang lembut, ada yang kasar. Walaisu sawa'an fi tawadhu'i lil haqqi wal istikbari an. Mereka juga tidak sama terkait dengan tawadhu'nya mereka kepada kebenaran, ketundukan kepada al-haq, dan kesombongan daripadanya. Ada yang manut, ada yang tunduk, ada yang sombong, ada yang ngeyel. Macam-macam. Maka kata beliau, falyasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuh. Maka hendaklah seorang dai itu menggunakan uslub, menggunakan cara untuk masing-masing orang, masing-masing mad'u yang sesuai dengan karakternya. Ingat, caranya harus syar'i, tapi menyesuaikan karakter mad'unya. Wa yakuna aqraba ila qabulihi wa inqiyadih. Dan cara yang dia lakukan tadi bisa lebih membuat mad'unya menerima al-haq dan tunduk kepada Allah. Tipikal mad'u ini cocoknya didakwai dengan cara lin, kelembutan. Insyaallah lebih membuat mereka menerima dakwah. Lakukan dengan cara lemah lembut. Oh, tipikal yang satu ini dikasih lembut-lembut, apa dadi? Ya, gitu ya. Ini cocoknya dengan ketegasan. Dengan tegas. Oh, yang tipe yang satu ini dikasih bahasa-bahasa isyarat, paham. Kasih bahasa-bahasa umum. Paham mereka. Oh, yang lainnya lagi ini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun dikasih bahasa isyarat, dikasih sinyal-sinyal, lelet. Gitu ya. Gak nyambung-nyambung ini orang. Dikasih sinyal itu loh. Gak konek. Sekali-kali perlu dikasih sambungan langsung. Hah? Diterangkan lebih mendalam. Secara langsung. Wah. Sehingga masing-masing orang didakwai dengan cara yang sesuai dengan karakternya dia. Ingat cara tadi syar'i. Beliau mengatakan setelah itu, fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah bil haqq. Maka semua tadi itu termasuk dakwah ila Allah bil hikmah, afan bil hikmah wa bil haqq. Tergambar barakallahu fikum pemahaman hikmah dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaukan hikmah, yang dimaukan oleh para ulama dalam Islam terkait dengan masalah hikmah fi dakwah. Maka barang siapa yang bisa mewujudkan hikmah yang diterangkan tadi dalam dakwahnya, maka orangnya dikatakan hakim, orang yang hikmah. Dakwahnya dikatakan dakwah bil hikmah. Dan insyaallah ta'ala barakallahu fikum akan membawa keberkahan di tengah-tengah masyarakat, lebih diterima oleh mereka barakallahu fikum. Tayyib. Ini global pembahasan tentang surah penggambaran hikmah yang benar dalam Islam. Saya sebutkan beberapa contoh-contoh hikmah dalam perkara dakwah global saja. Nanti yang kita rinci adalah anggapan-anggapan banyak pihak itu hikmah dalam perkara dakwah, padahal bukan hikmah dalam perkara dakwah. Uslub-uslub yang berkembang, metodologi dakwah yang berkembang tengah-tengah masyarakat yang ternyata bertentangan dengan konsep hikmah dalam perkara dakwah dalam pandangan saya. Supaya diwaspadai poin-poin tadi itu bukan termasuk hikmah dalam perkara dakwah, atau nampaknya hikmah padahal bukan hikmah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Dikarenakan daurah kita ini daurah edisi kedua katanya. Daurah edisi kedua katanya. Sebelumnya sudah pernah dibahas tentang masalah hikmah gitu ya. Menyoal hikmah dalam perkara dakwah. Rupanya waktu itu belum tuntas. Perasaan saya sudah tuntas ya, Pak. Cuman kata Farhatia belum tuntas, ada yang belum diangkat. Ya heran aja. Yang belum diangkat yang mana? Yang belum diangkat yang dikira hikmah batal bukan hikmah. Masya Allah. Ya sudah, saya kasih mukadimah sedikit terkait dengan makna hikmahnya supaya jangan lupa. Ya. Kita bikin contoh-contoh hikmah dalam perkara dakwah yang sesuai dengan syariat. Baru yang dirinci apa ya, Pak? Yang katanya hikmah ternyata bukan hikmah dalam perkara dakwah. Baik. Sekarang akan saya bawakan secara global barakallahu fikum contoh-contoh hikmah dalam perkara dakwah. Baik. Di antara mazahir al-hikmah fi da'wati ila Allah namanya mawahir. Di antara bentuk-bentuk hikmah dalam cara dakwah ilallah ialah ta'lifun nas. Melembutkan hati seseorang atau hati masyarakat. Mengambil simpati masyarakat. Ini judulnya. Ketentuannya sangat jelas. Ketentuannya cara taklifnya, cara mengambil hati masyarakat, cara melembutkan hati masyarakat harus dengan cara yang syar'i. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam bab ini, melembutkan hati orang, melembutkan hati masyarakat dengan cara yang syar'i ialah yata'allafuhum bil mal, melembutkan hati mereka dengan harta. Yakni memberikan kepada mereka hadiah-hadiah. Pemberian-pemberian yang begitu mengesankan. Yang dari sana barakallahu fikum orang tersebut menjadi suka dengan beliau. Yang dulunya mungkin benci dengan dakwah, sekarang mencintai dakwah. Setelah itu dibimbing kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bikufrin ata'allafuhum. Sesungguhnya aku tadi memberi beberapa rijal, beberapa tokoh, beberapa orang yang baru masuk Islam hadithi ahdin bikufur mu'allaf, saya bermasuk Islam. Saya kasih mereka harta. Saya kasih mereka hadiah. Beliau mengatakan ata'allafuhum. Aku melembutkan hati mereka, mengambil simpati hati mereka. Tujuannya supaya orang-orang yang baru masuk Islam yang mu'alaf-mu'alaf tadi semakin kokoh keislamannya. Semakin mencintai Islam dan sunnah. Kemudian dibimbing dengan ilmu kepada yang benar. Ingat pada kalimat Rasul, ata'allafuhum, aku taklif mereka dengan harta. Menunjukkan di antara hikmah dalam perkara dakwah adalah metode ta'liful qulub, melembutkan hatinya orang. Di antara cara ta'lifnya, melembutkan hati orang dengan harta, dengan hadiah. Terutama orang-orang yang memang perlu dikuatkan. Para mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam. Orang-orang awamun nas, orang-orang jahil-jahil. Yang belum banyak mengerti tentang masalah Islam yang benar. Belum banyak mengerti tentang sunnah Rasulullah SAW. Atau masyarakat-masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang benci dengan dakwah. Memusuhi dengan dakwah. Antum cairkan dia. Ditaklif, diambil hatinya dia, dikasih harta, dikasih hadiah supaya dia luntur kebenciannya. Tadinya membenci, sekarang mencintai. Itu juga dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ketika membagi harta perang Hunain. Yang beliau beri adalah Sonadidu Quraisy. Nah, tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang baru masuk Islam kali. Tidak tanggung-tanggung beliau memberikan kepada masing-masing mereka 100 ekor unta. Ngasih tokoh masyarakat yang berpesan. Ngasih tokoh masyarakat 10.000. Era jadi. Yang berkesan. 100 ekor unta, Pak. Miliaran itu nilainya itu. Dalam kesempatan yang lain, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada seseorang yang dia merupakan kepala suku, kepala kaum, Rasul memberikan kepadanya ghanaman baina jabalain. Kambing-kambing yang berada di antara dua gunung. Gunung yang ini, gunung yang ini. Bukit yang ini, bukit yang ini. Di antara dua bukit ada lembahnya. Kan gitu ya. Lembah itu penuh dengan kambing-kambing peliharaan. Semuanya dikasihkan Rasul kepada orang tadi. Kira-kira berapa jumlahnya? Bukan puluhan. Yakin juga gak bakal ratusan ya. Mungkin ribuan ekor kambing. Nilainya fantastis katanya. Luar biasa. Ambil. Siapa yang gak suka dikasih hadiah yang seheboh itu? Hah? Ambil. Kiring sama dia. Kiring sampai ke kabilahnya, ke kampung, ke desanya. Orang ini yang dulunya membenci Rasulullah SAW, membenci Islam, langsung luluh dengan pemberian tadi. Dia pun langsung masuk Islam. Dari kaumnya berangkat menuju Rasul, masih kafir. Masih membenci Rasul. Dilembutkan hatinya oleh Rasul dengan itu. Langsung lelet ya. Cair dan luluh. Masuk Islam. Langsung dikiring itu kambing-kambing tadi kepada kaumnya. Sampai di tengah-tengah kaumnya. Langsung berteriak kepada warga desa dia, warga masyarakatnya. Ya kaum aslimu. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Wahai kaumku. Masuk Islam semuanya. Melbu Islam kabeh. Ini Muhammad ini memberikan kepada kita seperti orang yang tidak khawatir miskin. Enggak khawatir kiri. Tuh lihat itu. Wah, Masya Allah. Kambing-kambing yang begitu banyak. Enggak khawatir kiri. Masuk Islam. Yang dulunya membenci Islam, sekarang mencintai Islam. Masuk Islam. Bahkan yang dulunya niatannya untuk dunia, berubah sekarang. Mengerti bagaimana keindahan Islam, kelebihan Islam, akhlaknya Islam, muamalah Islam. Maka mencintai Islam karena keimanannya selain. Jadi gak semata-mata dikasih hadiah. Begitu dia luluh, luntur, dan mulai dia simpati, diajak berilmu. Jangan kirim tok gitu, terus dibiarin dengan dimanfaatkan. Kasih. Begitu sudah mulai lembut hatinya, sudah mulai familiar, sudah akrab, saja. Mari Pak, berilmu bersama, beramal bersama. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih taklif dengan apa ya Pak? Dengan harta benda. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari banyak sahabat dan dikatakan hasan li ghairihi oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang efek dahsyatnya sebuah hadiah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahaddu fa innal hadiyata tadhhabu wa harsada. Hendaklah kamu saling memberi hadiah, sebab hadiah itu bisa menghilangkan kebencian, kedongkolan dalam hati. Jadi kadang yang namanya dakwah perlu modal. Ya. Makanya harus ta'awun ala diri wa taqwa. Tidak sekejap melek begini semuanya jadi. Ada modal untuk pembangunan. Ada modal untuk mendakwai orang lain. Yang perlu ada modal. Tarakalah itu. Mengorbankan harta benda kita dalam kerana dakwah ilallah, supaya orang lain bisa memahami dan mengerti, mengkaji ilmu yang mulia. Barakallah. Contoh yang lain. Masih terkait dengan masalah taklif. Di antara cara-cara takliful qulub yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para mad'unya. Didoakan dengan kesolehan, dengan hidayah, dengan taufik. Didoakan dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tujuannya satu, untuk melembutkan hati mereka. Yang kedua, dengan harapan doanya makbul, Allah perbaiki keadaan mereka. Itu juga cara taklif. Ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat manjur, terutama untuk tipikal dan karakternya orang Indonesia. Paling suka kalau didoakan. Iya, Madan. Apalagi yang mendoakan itu dianggap wali, dianggap kiai, dianggap orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang suci, kata mereka. Wah, senangnya luar biasa. Iya, Madan. Nah, iya. Dimanfaatkan, ya. Dicontohkan dalam sebuah hadis. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Tufail ibn Amr ad-Dausi bersama dengan sahabat-sahabatnya dari suku Daus datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaporkan, ya Rasulullah, inna Dausan asat wa abad, fad'ullaha 'alaiha. Ya Rasulullah, suku Daus ini bermaksiat kepada Allah, enggan, tidak mau masuk Islam, ya Rasulullah. Ya Rasul, doakan saja kejelekan dan kebinasaan atas mereka ini. Itu ucapannya Tufail bin Amr ad-Dausi. Katakan, ya Rasulullah, halaka Daus, gitu. Ya Allah, binasakan suku Daus, gitu. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Malah didoakan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah pada suku Daus. Datangkanlah mereka kepada aku. Orang yang lainnya sudah jengkel gitu. Ini Rasulullah selalu maksiat, mungkar terus. Dia aja masuk Islam, membangkang, tidak pernah mau. Sudah, binasakan. Gitu. Rasulullah demikian, ya. Justru mendoakan hidayah untuk mereka semuanya. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat ini tadi dalam kitab sahihnya. Dan beliau membuat bab, babud du'ai lil musyrikina bilhuda liyata'allafahum. Bab mendoakan orang-orang musyrikin dengan hidayah, dengan tujuan untuk mentaklif mereka, melembutkan hati mereka. Itu yang musyrikin, ya kan. Apalagi yang kamu dakwai ini kaum muslimin. Awamul muslimin, juhalaul muslimin. Masya Allah, kalau kemudian antum datang ke mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, mesti amin ke, sayang. Amin, Pak, amin, Pak, amin. Nah, apalagi doanya antum itu gak semata-mata doa taufik, gak semata-mata doa hidayah, doa kesolehan dan ketakwaan. Antum sisipi dengan doa-doa keberkahan rezeki. Wah, Pak, amin, Pak, amin. Pak, teman-teman aminnya ya, Pak. Nah, gitu ya. Di benak mereka kan maksudnya dunia. Hah? Pak, mugi-mugi Allah paringi barokah, Pak, rezeki jenengan. Amin, Ustaz, amin. Rezekinya lancar. Ya, amin. Rezekinya lapang. Ya, amin. Dikasih, ya, mugi-mugi Allah paringi jenengan taufik wal hidayah. Amin. Biasa, amin. Gitu. Eh, begitu. Ah, barokah rezeki. Jiwa, amin. Semangat. Ya, Pak, ya. Dimanfaat. Itu cara taklif. Sehingga ketika pada mereka mendakwai mereka, barakallahu fikum, ketemu dengan mereka, jangan lupa sisipkan doa-doa kebaikan tadi. Apalagi pakai doa-doa bahasa Arab gitu ya. Ini doa dimanjur gitu. Doa dimanjur gitu. Barakallahu lak, baraka alaik. Amin, Pak, amin. Ragi lagi apa? Tak paham mereka nya. Doakan kebaikan para kawan. Itu termasuk taklif. Ini masuk dalam bagian hikmah fi da'wah. Hikmah fi da'wah. Namanya konsep taklif, takliful qulub. Ikhwan fillah na'azzakumullah, di antara bentuk contoh taklif yang lain. Saya bikin contoh yang banyak. Sebelum kita mengupas yang jelek-jelek ini, Pak, ya. Dikasih yang baik-baik supaya berimbang. Di antara contoh taklif barakallahu fikum ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan amaliyah. Ini penting sekali, ya, Pak. Terkait dengan perkara-perkara sifatnya amaliyah. Termasuk taklif barakallahu fikum. Ketika di sebuah masyarakat ada sebuah amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Ingat hukumnya sunnah, tidak wajib. Amalan sunnah ini, barakallahu fikum, di tengah-tengah masyarakat tadi kurang familiar. Bahkan cenderung mereka ini mengingkarinya. Tidak suka dengan orang yang melakukannya. Anti gitu ya. Entah dikarenakan dari zaman dahulu kala belum pernah dikerjakan oleh mereka, dianggap sebagai amalan baru atau yang lain-lainnya. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Bahkan asuh. Maka termasuk hikmah dalam perkara dakwah, barakallahu fikum, ketika Anda, ketika antum dakwah di tengah-tengah mereka, maka perkara yang disebutkan tadi, yang hukumnya sunnah, tidak wajib tadi, untuk sementara antum tinggalkan. Difahami insyaAllah ya? Ditinggalkan. Ingat, yang hukumnya tidak wajib. Tinggalkan. Tujuannya adalah untuk melembutkan hati mereka. Ta'liful qulub. Barakallah. Di sini ada pernyataan yang sangat bagus. Dari Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. disebutkan kaidah. Beliau menyatakan minal mustahab tarkul mustahab min ajli ta'lif. Termasuk perkara yang mustahab, yang dianjurkan, yang disukai, ialah tarkul mustahab. Meninggalkan amalannya, hukumnya mustahab, hukumnya sunnah dan wajib. Min ajli ta'lif. Dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Menyatukan hati kaum muslimin. Tinggal. Ingat amalan yang mustahab ya. Amal wajib tidak bisa. Harus kamu kerjakan. Ya mustahab. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Ini sifatnya sementara. Sampai nanti dakwah masuk kepada mereka, ilmu sampai kepada mereka, mereka mulai pelan-pelan mencintai ilmu, mencintai sunnah, baru pada waktunya kamu terangkan perkara yang dahulu kamu tinggalkan. Ini juga perkara sunnah, Pak. Oke. Contoh yang mungkin tersebar tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum, terkait dengan praktek salat tarawih yang umum di sebagian masyarakat. Mereka melakukannya berapa ya, Pak? 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Betul? Formasinya 4-4-3. Gitu ya. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Padahal yang kamu tahu dan dari keterangan para ulama kita yang paling afdal, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salatul laili masna masna qada rasul. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu sifatnya sunnah. Bukan perkara yang wajib. Barakallahu. Maka ketika Anda sedang berdakwah di tengah-tengah masyarakat, taunya mereka 4-4-3. Bukan 2-2-2-1. Maka untuk sementara dalam rangka untuk melembutkan hati mereka, supaya Anda bisa masuk dakwah tengah-tengah mereka, tinggalkan 2-2-2-2-1. Kamu kerjakan 4-4-3. Ketika kamu diminta sebagai imamnya mereka, kerjakan yang 4-4-3. Nah, Om. Itu untuk menyatukan hati mereka. Kecuali mereka sudah mulai mengerti ilmu, mengerti dakwah, mengerti sunnah. Kamu sampaikan kepada mereka. Pak, ini ada yang lebih afdal lagi dari 4-4-3. Apa itu? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gimana, Pak? Kita amalkan. Amalkan. Paham ya? Bahkan barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama kita juga, kalau seandainya ada sebuah amalan, ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan yang kamu pandang rajih pendapat yang A, amalan ini amalan yang sifatnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Yang satu pendapat rajih, kamu yakini lebih afdal. Pendapat yang lain kamu anggap marjuh, lemah. Tapi bukan perkara yang melanggar sunnah. Jadi ada yang utama, ada yang lebih utama. Bahasa Arabnya, ada yang afdal, ada yang mafdul. Ternyata kamu ada di sebuah masyarakat, di sebuah warga, mereka biasa mengerjakan yang mafdul tadi. Amal-amal yang kamu anggap pendapat yang lemah, gak rajih menurut antum. Dalam kondisi yang demikian, barakallahu fikum, antum amalkan apa yang masyhur di tengah-tengah masyarakat tadi. Untuk sementara kamu tinggalkan yang afdal, kamu kerjakan yang mafdul. Apa? Kok diem? Amin. Contoh. Dicontohkan barakallahu fikum al-jahru wasirru bil basmalah. Membaca basmalah ketika salat jahriyah. Itu basmalah dibaca keras ataukah lirih? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan lirih, ada yang mengatakan keras. Secara ilmiahnya, hadis yang menjelaskan lirih itu lebih sahih. Hadis yang menyebutkan dengan jahr itu agak kurang sahih. Hah? Barakallahu fiik. Tapi ini khilaf masyhur. Antum meyakini yang afdal dibaca sir basmalahnya. Tapi ingat, yang namanya khilaf yang masyhur, ketika ada yang mengamalkan jahr, enggak diingkari. Sehingga babnya mafdul afdal. Suatu kali antum dakwah di sebuah masjid, di sebuah musholah, kaum muslimin. Antum tahu, basisnya jahr. Itu bahasanya. Ini tempat basisnya, kalau baca basmalah, dikeraskan. Antum diminta untuk jadi imam. Sir apa jahr? Antum merasa ini kayaknya belum pernah mendapatkan keterangan lebih panjang mereka masalah sir sama jahr ini. Ini basisnya jahr. Dalam kondisi yang demikian, dalam rangka untuk melembutkan hati mereka, jangan memunculkan fitnah di tengah-tengah mereka, antum baca jahr. Baca jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada masalah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini kaidah. Dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-24. Kata beliau, "Walidzalika istahabbal a'immatu Ahmad wa ghairuhu ayyata'al imamu ma huwa indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin." Oleh karena itulah kata beliau, oleh karena itulah para imam seperti Imam Ahmad dan juga yang lain-lainnya menganggap bagus, istahabba, menganjurkan, menganggap bagus seorang imam itu meninggalkan amaliyah yang dia pandang afdal, dia kerjakan yang kurang afdal ketika di dalamnya ada taklif, upaya melembutkan hati para makmum. Paham, Ikhwan? Ingat ya, babnya sama-sama boleh. Babnya sama-sama boleh. Yang ini afdal, yang ini kurang afdal. Maka bisa terapkan seperti ini. Juga belum mengatakan, wa kadzalika law kana mimman yara al mukhafata bil basmalati afdal aw al jahra biha wa kana al ma'mumuna ala khilafi ra'yihi fa fa'ala al mafdula 'indah li maslahati al muwafaqati wal ta'lif allati hiya rajiha ala maslahati tilka al fadilah kana jaizan hasana. Begitu pula kalau seandainya dia termasuk orang yang berpendapat melirihkan bacaan basmalah, itu lebih afdal. Atau sebaliknya, dia memandang mengeraskan basmalah, itu afdal. Ternyata para makmum-makmumnya ini berbeda pendapat dengan dia. Maka ketika sang imam tadi mengerjakan yang mafdul, yang kurang afdal menurut dia, dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan taklif, untuk menyepakati para makmum, untuk mengambil hatinya para makmum yang rajih, maka itu perkara yang diperbolehkan dan perkara yang bagus, kata beliau. Ini menunjukkan pentingnya takliful qulub. Ini penting sekali. Ya. Karena sebagian da'i maunya kencang. Tidak bisa Ustaz. Ini yang rajin. Bagaimanapun juga harus saya amalkan. Ya hitung-hitung menghidupkan sunnah yang telah mati Ustaz. Insyaallah seakan-akan yang mereka kerjakan itu bukan perkara sunnah. Hah? Ini sunnah ya. Sunnah Ustaz. Lebih rajih dalilnya. Hanya dia para makmumnya biasa jahil. Dia belum pernah di sana, belum pernah mengerti bagaimana masyarakatnya, juga belum familiar dengan dia. Pas disuruh jadi imam, pirih dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanallah. Ya makmumnya orang awam. Subhanallah. Apa yang salah? Enggak ada yang salah kayaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, subhanallah. Kok tambah kenceng apa ini? Dia. Mungkin dikarenakan dia saking semangatnya katanya mengamalkan sunnah perkara yang dianggap rajih, lanjut. Akhirnya bubar tuh masyarakat di belakangnya. Atau selesai langsung ribut. Heboh. Wah, ustaz ya. Dibilang apa gitu ya. Di sini biasanya keras dilirikan aliran apa ini? Wah, iya. Akhirnya dakwanya antum tertutup di blacklist. Lahan dakwah, ruang dakwah yang semestinya terbuka lebar tertutup. Dan itu sulit untuk diobati. Diobati untuk tengah-tengah masyarakat. Harus punya ilmu, harus punya pemahaman yang benar. Please. Dipahami insya Allah ya. Ingat, ini amalan yang satunya afdal, satunya kurang afdal. Sama-sama diperbolehkan. Tapi kalau satunya amalan sunnah, satunya diyakini sebagai amalan bid'ah oleh para ulama, ya gak mungkin kamu kerjakan. Gak mungkin. Ya Ustaz, dikit-dikit bid'ah Ustaz untuk ta'liful qulub. Gak bisa. Ini akan dibahas insya Allah ya kan pada pembahasan yang satunya lagi. Jadi harus perhatikan baik-baik. Tadi amalan sunnah yang enggak wajib yang kamu tinggalkan. Yang ini kamu turun pangkat. Yang mestinya mengamalkan yang afdal. Sekarang mengamalkan yang mafdul yang kurang afdal. Antara itu. Kalau yang ini sunnah, yang ini wajib. Kerjakan yang wajib. Hah? Tidak mungkin menjalankan perkara yang wajib. Dikarenakan alasannya banyak orang. Wajib, wajib kerjakan. Haram, haram tinggalkan. Barakallahu. Difahami ya? Mahfumi. Mau contoh lagi yang lainnya lagi. Harus diperbanyak contoh biar antum punya pengalaman. Saya mau tanya sama antum. Apa hukumnya meninggalkan perkara yang makruh? Jawabannya afdol. Sangat dianjurkan dengan begitu. Makruh tinggalkan. Apa hukumnya meninggalkan perkara syubhat? Jawabannya sangat dianjurkan, sangat afdol. Syubhat kamu tinggalkan, makruh kamu tinggalkan. Ya. Ya apa ya? Masya Allah. Sekali ini yang saya bahas terkait dengan mendakwai individu. Ingat individu. Sesuatu yang terkadang ala sebagian ikhwah mereka kurang hakim dalam perkara ini. Mendakwai orang tua. Ayah atau ibu. Mendakwai orang tua. Bapak atau ibu. Mendakwai orang tua itu kan harus lebih mengedepankan dakwah bilhal sebelum bil maqal. Mendakwai orang tua itu diutamakan lebih mengutamakan dakwah dengan langsung praktek akhlak muamalah kamu yang baik kepada beliau sebelum kamu ceramahi. Supaya beliaunya simpati dengan apa yang kamu sampaikan. Ketika antum sedang berusaha sekuat tenaga untuk berbakti sama kedua orang tua, mentaati mereka, mengambil hati mereka dengan akhlak yang mulia dan segala macamnya. Mereka sudah mulai senang, masya Allah. Tapi suatu kali, barakallahu fikum, orang tua kamu ini meminta kamu, memerintahkan kamu untuk mengerjakan sesuatu yang kamu tidak bisa memastikan itu perkara yang haram atau perkara yang halal. Namanya apa ya? Namanya syubhat. Atau diminta mengerjakan suatu amalan yang kamu tahu ini makruh. Ini makruh. Nah, gimana ya Pak? Apakah antum tolak permintaan mereka tadi dikarenakan perkara syubhat? Perkara yang makruh. Kamu kerjakan perkara yang afdal. Hah? Yang halal saja. Jangan yang haram, jangan yang syubhat. Atau yang sunnah, jangan yang makruh. Atau bagaimana ya? Kok diem? Sebagian mereka, barakallahu fikum, merasa harus kenceng. Kata mereka harus tabat, ala sunnah. Termasuk sunnah. Tolak. Tidak mau bah. Syubhat. Nabi sami syubhat. Mereka tidak paham itu syubhat. Namun juga orang awam. Apa leh syubhat? Syubhat itu apa? Orang paham. Pokoknya abah minta kamu berbuat seperti ini. Kerjakan. Ya. Sudah, pokoknya umi atau mama atau ibu minta seperti ini. Kerjakan sudah. Makruh bah. Makruh-makruh lah apa boleh. Makruh. Tok wae. Yang penting orang barang haram. Tapi kan, anu bah, ini gak afdol. Mestinya kan makruh itu kan ditinggalkan. Supaya dapat pahala afdoliyahnya. Syubhat itu kan mesti ditinggalkan. Supaya kita mencapai tingkatan warok dan segala macamnya. Sekolah yang gak enak ini orang tuanya. Kerja kili. Ini repot ini misalnya ini. Hah, membuat kecewa orang tua, membuat murkanya orang tua. Ah, ini efeknya nanti celah masuk dakwahnya mulai tertutup. Ya apa iki? Antum menerjang perkara yang syubhat, menerjang perkara yang makruh dalam rangka untuk melembutkan hatinya orang tua, mendakwai orang tua. Ataukah kamu tolak permintaannya orang tua dalam rangka mengamalkan yang afdal? Jawaban. Jawaban. Coba diam. Mungkin antum masih ngerawang-ngerawang gitu ya. Kalau belum ngerti contohnya. Belum tahu contohnya. Contohnya apa ya, Pak? Contohnya misalkan ya. Ada temannya orang tua antum. Teman baiknya orang tua. Antum tahu temannya bapaknya antum ini secara penghasilannya itu murni barang haram. Kamu tahu ini, oh ini kerjanya itu di bank ribawi, tidak punya pemasukan yang lain. Ini penghasilannya haram. Dari usaha yang haram. Kebetulan temannya bapak ini ngundang makan orang tua kamu sekeluarga. Tapinya itu gak paham. Masih awam. Antumnya ngerti. Ini barang hak penghasilannya haram. Income-nya itu haram. Kamu tanyakan kepada para ustaz. Ini gimana ustaz? Ya kalau kamu kesana namanya syubhat. Yang haram dia yang haram. Orang yang memiliki barang haram, sang pelaku, sang pemilik, tidak boleh menikmatinya. Dia menikmati barang haram. Dari usaha yang haram. Tapi kalau orang lain, itu namanya syubhat. Kalau syubhat gimana Ustaz? Ya, Rasul mengatakan, Faman itaqas syubhati Faqad istabra'a li dinihi wa irdih, kata Rasul. Barang siapa yang mewaspadai perkara syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi tinggalkan. Lebih apa? Waduh. Nabinya itu sudah mewanti-wanti. Jangan kemana-mana. Tanggal sekian. Jangan kemana-mana. Ini temannya bapak ini ngundang makan bersama ini. Oh ya apa ya. Kalau antumnya kabur, orang tuanya antum marah, kecewa, yang sudah kamu susun selama ini upaya-upaya untuk mendakwai mereka, berantakan. Kalau sudah sekali kecewa, untuk membangun kembali yang runtuh itu perlu waktu yang sangat lama. Tapi kalau saya penuhi, saya masuk dalam lingkaran syubhat, lingkaran perkara yang dimakruhkan dalam Islam. Gimana ya Pak? Ayuhal fuqaha. Ya apa nih para wahai para da'i? Iya. Nah itu pentingnya ilmu ya. Di sini khonatina azakumullah. Antum dihadapkan pada dua perkara. Yang pertama ialah melakukan perkara syubhat. Memakan perkara syubhat tidak haram. Ingat, tidak dipastikan keharamannya syubhat. Yang namanya syubhat ditinggalkan lebih afdal. Sehingga meninggalkan barang syubhat itu hukumnya wara', sangat utama, afdal, tapi bukan kewajiban. Sementara yang kedua, barakallahu fikum, permintaan perintahnya orang tua. Kamu timbang. Permintaan orang tua, ketaatan kepada orang tua hukumnya fardu, hukumnya fardu ain. Betul? Sementara yang ini melaksanakan perkara yang syubhat yang tidak haram. Pandangan para ulama secara syar'i. Anda bisa lihat dalam syarah hadis tadi. Faman taqa syubhat ila akhir fi Fathul Bari. Disebutkan ketika bertabrakan antara permintaan ketaatan kepada orang tua dengan perkara syubhat, antum dahulukan ketaatan kepada orang tua. Karena ketaatan kepada orang tua hukumnya fardu ain. Sementara melakukan perkara yang syubhat itu adalah meninggalkan yang afdal saja. Maka kedudukan orang tua lebih tinggi. Maka termasuk hikmah barakallahu fikum. Tapi ingatnya itu bukan kemudian untuk berkali-kali ya. Itu kondisional kasuistik. Kala itu aja. Jangan bermudah-mudah. Kala itu. Iya. Antum dalam rangka melembutkan hati orang tua. Antum penuhi permintaan mereka. Ya sudah. Pada hari itu. Hari hanya berangkat sama orang tua ke rumah temannya. Orang tua tadi itu antum makan dari suguhannya teman-teman orang tua tadi yang penghajirannya adalah perkara yang haram, otomatis yang disuguhkan perkara syubhat. Antum makan. Antum makan aja, enggak ada masalah. Paham ya? Untuk ta'liful qulub. Kali itu saja. Sampai terus diupayakan untuk orang tua, begitu mulai memahami, jelaskan yang kemarin. Mohon maaf, Pak, gini. Sehingga tidak lagi berlanjut. Gitu. Ngerti sekarang mereka. Ketika ada teman-teman bapak yang penghasilannya haram semua, mengundang, antum gak bakal diajak. Bahkan mungkin orang tua antum sendiri akan menolak ajakan. Hadza hikmah bidakwah. Ingat ya, kondisional ya. Dan kemudian, ya Allah, kita sering-sering mengerjakan yang makruh, mengerjakan perkara syubhat dalam rangka ta'liful qulub. Bukan begitu redaksinya. Kalau dalam bab yang semacam ini, kondisional, kasuistik, ketika dihadapkan pada pilihan semacam itu, antum pilih orang tua. Dalam rangka ta'liful qulub. Faham insyaAllah ya? Jadi saya tidak mengatakan, ya ikhwan, termasuk hikmah dalam perkara dakwah, kita terjang syubhat untuk melembutkan hatinya masyarakat. Tidak. Jangan begitu cara penyampaiannya. Salah itu. Itu namanya mutasahil. Bermudah-mudah tentang perkara semacam ini. Jadi kondisional. Ketika dihadapkan pada dua pilihan yang enggak mungkin terelakkan. Paham ini? Itu semua adalah hikmah dalam perkara dakwah, taklif. Belum lagi terkait dengan bab taklif, melembutkan hati banyak pihak ketika mendapati tengah-tengah masyarakat kita adanya beberapa pihak yang jatuh dalam kesalahan. Itu juga diterapkan sikap hikmah dalam perkara dakwah. Itu yang sudah disampaikan, ketika yang jatuh dalam kesalahan itu orang yang awam, tidak mengerti apa-apa tentang perkara agama, belum tahu ilmunya, maka disikapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar. Seperti dijatuhkan kisahnya seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, itu kesalahan besar. Kata orang yang awam disikapi dengan sikap yang bijak. Dan beberapa contoh yang lain yang disebutkan dahulu, barakallahu fikum. Paham ya, Ikhwan? Ini contoh hikmah dalam perkara dakwah dalam konsep taklif. Tanggung ya. Kita teruskan contoh-contoh yang lain, nanti pada zuhurnya baru yang kajian inti kita insyaallah. Contoh lagi yang lain terkait dengan hikmah dalam perkara dakwah. Ini penting disebutkan supaya Anda punya pengalaman itu ya. Dan juga para dai-nya juga punya pengalaman. Di antara hikmah dalam perkara dakwah, barakallahu fikum, ialah annahum yukhatifuna an-nasa ala qadri afhamihim wa makanatihim. Para da'i, ini juga merupakan konsepnya Ahlussunnah, mereka berbicara kepada audiens dakwahnya, kepada masyarakatnya, sesuai dengan kadar pemahaman mereka dan tingkatan ilmiah mereka. Ini penting, harus dipahami betul oleh para da'i Allah. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Mu'allaqan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Kata beliau, hendaklah kalian berbicara dengan orang lain sesuai apa yang mereka ketahui. Sampaikan ilmu, sampaikan hadis kepada orang lain, kepada masyarakat dengan apa yang mereka ketahui, yang mereka kenal. Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan oleh mereka? Maknanya kalau kamu menyampaikan sesuatu yang tidak mereka pahami, di luar kemampuan nalar dan daya tangkap mereka, dikhawatirkan mereka menganggap yang kamu sampaikan itu bohong. Yang kamu sampaikan itu perkara yang salah. Padahal kamu menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Ujungnya masyarakat tadi mendustakan ayatnya Allah dan hadisnya Rasul. Sebabnya dikarenakan mereka dangkal pemahamannya, belum nyampe ilmunya. Akhirnya yang disalahkan apa ya, Pak? Ayat dan hadis. Bahkan kamu juga disalahkan. Barakallahu fikum. Ini pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini, barakallahu fikum, dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah yang sangat mendasar dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang da'i ilallah yang hakim, yang hikmah dalam cara dakwahnya, mereka menyampaikan kepada masyarakat ilmu, tema yang sesuai dengan kadar pemahaman mereka dan kadar ilmiah mereka. Hadza muhim jiddan. Sehingga mereka menyerap dengan mudah, dengan gampang, langsung memahami dengan mudah dan gampang. Ini termasuk taisir, memberi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Dan efeknya nanti mereka merasakan agama Islam itu ringan, mudah dipahami. Menyemangati mereka untuk terus menggali, terus belajar tentang agama Islam yang mulia ini. Ada hakim. Itu namanya orang yang hikmah dalam karada. Bukan berarti yang disampaikan perkara-perkara yang umum terus saya bilang, enggak. Tapi seorang dai dituntut untuk punya kemampuan, punya skill menyederhanakan sebuah pembahasan, sebuah tema yang sesungguhnya sangat besar. Dibikin bahasa yang begitu sederhana, yang begitu ringan, yang begitu mudah diserap oleh para madu'uyin. Ada hakim dalam. Itu terkait dengan bab tema. Juga terkait dengan bab pembahasan. Lihat bagaimana taraf pemahaman para madu'unya kalian. Barakallahu. Nah yang kamu hadapi orang-orang awam, orang-orang petani-petani, pesawat-pesawat, pelaut-pelaut, yang miang-miang, segala macamnya itu. Yang tidak mengerti dunia-dunia yang lebih modern dan segala macamnya. Terkait dengan pembahasan. Maka termasuk hikmah dalam negara dakwah antum menyampaikan ilmu kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Bahasanya para petani, bahasanya para orang-orang miang, orang-orang nelayan. Miang atau mayang? Miang. Antum miang. Kalau di mata saya orang mayang ini. Miang mayang pada baik. Tayyib barakallahu. Hadza. Bukan termasuk hikmah dalam negara dakwah, barakallahu fikum. Engkau seakan-akan menggambarkan kepada mereka seorang dai yang intelektual, dai yang gaul, atau menggunakan bahasa-bahasa kekinian, istilah-istilah yang apa Evan, yang katanya lebih bernilai intelek gitu Evan. Apa gitu bahasa kayak gitu? Gak mudeng ngomong apa? Saya aja gak begitu banyak paham masalah gitu Evan. Apa gitu? Ini ngomong apa? Seumur urip. Seumur kini yang orang paham kita. Ini ngomongnya apa gitu satu lagi. Tak paham. Gitu. Karena menggunakan bahasa-bahasa seperti yang mungkin bahasa-bahasa Inggrisnya lebih banyak. Istilah Inggrisnya lebih banyak. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum. Antum berdakwah di tengah-tengah masyarakat awam. Lebih banyak istilah-istilah Arabnya yang tidak kamu terjemahkan. Itu gak hikmah ya. Bayangannya antum, masya Allah, antum ini dai yang berkelas gitu loh. Bahasanya antum itu ilmiah banget. Tapi itu bukan hakim. Dikarenakan tidak sesuai dengan taraf pemahamannya masyarakat. Tarakwan. Bahim insyaAllah ya. Antum maunya itu masya Allah, baru lulus dari jebolan dari luar negeri. Jebolan dari luar negeri, sudah. Kalamnya kalam Arabi terus sih. Ngopo kalam Arabi. Ngomongnya ngomong bahasa Arab terus dan gitu ya. Ya ikhwan, kalau mukhotobah itu harus begini. Apa ini mukhotobah? Itu si ikhwan aja berapa banyak paham. Apalagi masyarakat kaum muslimin. Muslimin rahimakumullah. Kalau mukhotobah itu yang halus. Muhadatsah di antara kita itu perlu yang toyib-toyib, yang zen-zen, yang kues-kues. Ya apa ini? Muhadatsah itu apa ini pak? Tidak paham. Apa gunanya kamu memberikan ilmu? Memberikan ceramah kalau enggak paham. Hadithun nasa bima ya'rifun. Kalau Anda seorangnya betul-betul dai yang hakim yang memiliki ilmu, Anda bisa menyesuaikan dengan masing-masing pihak. Dakwah tengah kalangan orang-orang seperti itu menyesuaikan dengan mereka. Diminta dakwah di kalangan kaum intelektual. Wah, ini orang-orang yang berpendidikan semua ini yang hadir ini. Dari mulai doktor, doktorandus, insinyur, LCFA, doktor. Masya Allah ini. Bahkan nanti di perguruan tinggi. Di masjidnya perguruan tinggi. Wah ini para dosen-dosen. Nanti kalau menggunakan bahasa yang sederhana. Mereka aja menanya kok begini-begini. Karena mereka merasa tingkatan kami bukan tingkatan para petani tadi. Kita tingkatannya para dosen dan para mahasiswa. Yang lebih intelek lah bahasanya. Nanti harus juga demikian. Lebih banyak kamu susupi, sisipi bahasa-bahasa mereka. Ya enggak semuanya. Sesekali kamu kenalkan istilah-istilah Arab kepada mereka. Itu mereka paling sukai. Istilah baru ini. Apa ini? Bahasa Arab. Hah? Tapi kamu terjemahkan setelah itu. Itu akan menambah suasana lebih lebih hidup dan mereka lebih menyambut apa yang kita sampaikan barakallahu. Faham tuh? Sehingga faedahnya mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan mudah. Yang kedua barakallahu fikum menambah lebih menambah mereka menerima dakwahnya kita sesuai dengan tarafnya mereka sendiri-sendiri. Dan yang paling penting ya ikhwan adalah tidak sampai Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara cara dakwah kita yang tidak berkapal. Barakallahu fikum. Faham tuh? Ini namanya hikmah fi dakwah. Prinsipnya adalah hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayu kazzaballahu wa rasul. Sehingga di sini ikhwan azakumullah yang namanya uslub itu beragam dalam Islam. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga beragam barakallahu. Ketika beliau mukhatabah, mukhatabah itu. Atau mukhatabah? Berbicara, khitab, mukhatabah. Ketika beliau berbicara dengan orang-orang awam, beliau membahasakan dengan ringkas mudah mereka paham. Ketika berbicara dengan para raja, para muluk, warruasa, menyesuaikan dengan makomnya mereka. Itu dimasukkan dalam hikmah, dalam dakwah ila Allah, barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya ikhwan, seorang da'i itu harus punya ilmu. Ilmunya itu gak semata-mata ilmu tentang syariat. Ilmu tentang yang lain-lainnya juga. Ilmu terkait dengan cara berbicara. Ilmu terkait dengan cara membahasakan. Ilmu terkait dengan masalah menggiring orang. Larinya kemana. Itu semuanya ada ilmunya. Barakallahu fikum. Akan lebih mantap ketika disertai dengan pengalaman yang cukup lama. Dalam membahas ini semuanya. Yang paling penting ya ilmu terkait dengan masalah syariat. Di antara contoh yang lain. Masih ada 1,5 jam ya. Ini masih banyak ya, masih yang khawatir. Gak bakal habis. Di antara contoh yang lain, barakallahu fikum, terkait dengan mengajak bicara orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Ialah membedakan maqam, membedakan majlis dalam menyampaikan sebuah ilmu. Ada kalanya ilmu yang kita sampaikan ini barakallahu fikum, ilmu yang hanya bisa dicerna oleh orang-orang tertentu yang memang sudah lama dia belajar, lama dia mengaji, paham keterangan-keterangan para ulama. Sehingga ketika antum sampaikan ilmu ini kepada mereka, mereka langsung paham yang dimaksud, tidak menyalahgunakan ilmu tadi. Yang kalau seandainya ilmu tadi barakallahu fikum disampaikan kepada masyarakat luas, maka dikhawatirkan mereka menyalahgunakan ilmu tadi. Ada kalanya ilmu umum disampaikan kepada semua pihak, mereka semuanya paham. Antum cermati baik-baik sebuah hadis terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ikhwan. Hadis yang begitu masyhur dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berboncengan dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di atas sebuah himar. Ketika itu Rasul memanggil sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz." Kata Mu'adz, "Labbaik ya Rasulullah sa'daik." Diulangi lagi, "Ya Mu'adz," sampai 3 kali. Tujuannya supaya beliau fokus perhatian dengan apa yang beliau sampaikan. Setelah itu Rasul mengatakan, "Ya Mu'ad, apa kamu tahu ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah atas hamba dan apa atas hak hamba atas Allah?" Dikatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka belum menjelaskan haqqullahi 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sementara hak hamba atas Allah, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik kepada Allah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kata Rasul menjelaskan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seseorang pun yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia ucapkan jujur dari hatinya, melainkan Allah akan haramkan neraka atasnya. Yang pertama yang kita bahas, terkait lafaz yang pertama terkait dengan masalah hak hamba atas Allah. Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak syirik. Yang ini terkait dengan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadatain dengan jujur dalam hatinya, diharamkan dari neraka. Ilmu ini ya Ikhwan. Kalau seandainya itu sampaikan begitu saja kepada masyarakat umum, sangat dikhawatirkan akan disalahgunakan. Mungkin ya Pak? Sangat mungkin. Yang pertama misalkan ya Pak, Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya atau siapapun yang syirik kepadanya. Atau misalkan demikian kepada orang awam. Oh iya. Akhirnya mereka zina, mereka minum-minuman keras, mereka yang mencuri dan segala macamnya. Ditegur. Katanya Pak Ustadz kemarin kan yang penting tidak syirik. Mencuri kan bukan syirik Ustadz. Betul kan Ustadz? Iya. Zina kan tidak syirik. Maling tidak syirik. Minum-minuman keras juga tidak syirik. Kan Ustadz tadi bilang Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak syirik kepadanya. Ya sudah yang penting saya tidak syirik. Kan begitu ya pemahaman orang awam ya. Nah jangan-jangan itu juga kena ini bahaya ya. Itu bahaya. Yang kedua juga begitu. Yang mengucapkan dua kalimat syahadatain Allah akan haramkan dari neraka. Halas. Yang penting saya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Surga tempat saya. Enggak mungkin neraka tempatnya. Pak, sholat. Ora perlu lek. Ora perlu. Sudah syahadatain. Nah gitu ya. Hah? Loh. Pak. Lah kok maling, Pak. Sudah syahadatain. Enggak bakal masuk neraka. Sudah syahadatain. Itu kemarin malam Jumat itu ada pengajian ba'dal maghrib Pak Ustaz. Kayak jenengan iki, jenggot iki. Untuk menyampaikan seperti itu. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sabdani Rasul, tidak bakal masuk neraka, diharamkan dari neraka. Sabdani Rasul, jenengan jamaah macam-macam. Ini bahaya, ini bahaya. Yang semacam ini barakallahu fikum hanya disampaikan untuk kalangan tertentu yang langsung paham maksud riwayat tadi. Kalaupun antum sampaikan kepada masyarakat umum, antum harus sampaikan dengan rinci maknanya. Berhubung sudah keceplosan ngomong, ya harus sampaikan maknanya. Supaya antum tidak salah paham juga. Jangan-jangan pulang dari sini, pemahamannya tidak beres ini. Katanya talimnya se-afif lagi. Pengertian yang pertama, Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak syirik. Itu maknanya katanya para ulama disertai dengan tauhid. Itu otomatis. Tidak syirik artinya dia memurnikan tauhidnya. Dia bertauhid alias tanpa syirik. Itu dua perkara yang harus dikait-kaitkan. Tidak mungkin dilepaskan. Supaya kamu jangan diazab. Bersihkan tauhidnya kamu. Tunaikan hak tauhidnya kamu. Harus beribadah kepada Allah dan yang lain-lainnya. Tinggalkan semua kemaksiatan apalagi syirik. Paham ya? Terkait dengan dua kalimat syahadat, ada ketentuannya. Sidqan min qalbi, jujur dalam hatinya. Kalau Anda jujur, tidak mungkin maksiat. Kalau Anda jujur, tidak mungkin Anda meninggalkan sholat. Pasti akan beramal kebaikan, beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin maksiat, tidak mungkin syirik, tidak mungkin kufur. Kan begitu. Ada sidqan min qalbi. Dan ternyata memang banyak ketentuan yang lainnya. Harus ikhlas karena Allah, harus ada ketundukan, harus menerima, harus mencintai. 8 syarat la ilaha illallah. Ada konsekuensinya. Afum. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika mendapatkan keterangannya Rasulullah tadi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala ukhbirun nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, apa enggak saya kabarkan saja sabda engkau ini kepada masyarakat yang ada supaya mereka bergembira dengan ini. Wah, enak ya Rasul. Dua kali mesti ada tadi. Gitu. Dan mengatakan la idzan yattakil. Jangan, sebab nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini. Mana enggak paham. Jadi pada akhirnya para sahabat Mu'adz di akhir hayatnya menyampaikan itu hadis karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Tapi belum menyampaikan maksudnya. Dari sini diambil faedah ilmu oleh para ulama. Ketika menyampaikan sesuatu ilmu, terkadang perlu mengklasifikasi maqam dan majlis. Banyak perkara-perkara, yang perkara yang besar, perkara yang sifatnya itu tidak mungkin disampaikan ke banyak pihak, sampaikan di forum khusus. Ada perkara-perkara yang sangat banyak yang disampaikan kepada semua kalangan, tidak ada masalah, sampaikan di forum terbuka. Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah. Ini fungsinya supaya mereka bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan para kalajikum. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Dan yang paling penting, barakallahu fikum, tidak sampai Allah dan Rasulnya didustakan dikarenakan salah makom dan salah tempat. Ada masalah intern. Jangan di forum umum. Forum terbatas. Kayak gitu ya. Baik terkait dengan dakwah, terkait dengan apa, terkait dengan fitnah dan segala macamnya. Yang tidak mungkin disampaikan secara umum. Maka terbatas secara khusus. Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah. Hadithun nasa bima ya'rifun atau hibuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada masyarakat apa yang mereka kenali saja. Apa kamu ingin Allah dan Rasul-Nya disusahkan? Faham ya? Ini semua ikhwan dimasukkan dalam kategori hikmah dalam perkara dakwah. Melengkapi apa yang mungkin sebelumnya disampaikan. Kalau saya ingat saya yang sebelumnya saya sampaikan, hikmah dalam perkara dakwah, rifkun fi maudhihi, lemah lembut pada tempatnya, syiddatun fi maudhiha, tegas keras pada tempatnya juga. Ini yang kemarin terus saya ulang-ulang supaya tidak sampai salah paham terkait dengan babin. Jadi yang sekarang ini saya bikin contoh lapangan langsung hikmah dalam perkara dakwah ila Allah, contoh-contohnya barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Contoh yang lain atau istirahat? Tewe, ya. Jadi kita anggap sesi pertamanya cukup gitu ya. Jadi nanti pada zuhur saya harus menyampaikan perkara-perkara yang katanya dianggap hikmah. Ternyata bukan hikmah. Gitu ya. Jangan minta edisi ketiga loh ya. Allahyarhamu. Sementara cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakum.